pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi. Seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari perang. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah bersama hati. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Jalan mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu bersama hati. Bersama hati, kita ini insan bukan saya.